Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Allah masih memberikan kepada kita iman, Islam, dan kekuatan jiwa sehingga tetap menikmati keberadaan Islam dan keimanan yang kita miliki ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan suri tauladan dalam mengamalkan Al-Quran agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki ayat 91 dari surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz." Mereka berkata, "Hai Shu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajammu. Sedang kamu pun bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami." Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan sudut pandang sebagian besar manusia. Manusia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah pencipta manusia. Itu terjadi pada zaman Nabi Shu'aib, dan itu juga terjadi pada zaman kita saat ini, dan itu juga akan tetap terjadi hingga hari kiamat kelak. Terkadang pola pikir manusia lebih segan kepada manusia, tapi tidak segan kepada pencipta manusia. Prioritas pola pikir kita sebenarnya kita letakkan Allah Subhanahu wa taala adalah puncak takwa kita. Kita takut kepada Allah sehingga kita tidak takut lagi kepada manusia. Pada ayat ini disebutkan, walau la roh tukala rojamna, kalau bukan dengan keluarga besarmu, karena diketahui menurut kisah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ada beberapa kaum Shu'aib yang berwibawa itu masih tetap dalam posisi kafir, dan itu sangat berwibawa sehingga orang segan mengganggu Nabi Shu'aib. Dan ini juga terjadi pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keberadaan pamannya Abu Thalib yang begitu berwibawa di kalangan masyarakat Arab, dan terutama lagi Abdul Muthalib kakeknya yang juga berwibawa, sehingga mereka segan untuk mengintimidasi, menyakiti dan menyengsarakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu sosok-sosok yang mereka segan ini sudah wafat dan telah tiada, maka Nabi Muhammad pun disiksa. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad, Nabi Shu'aib tidak merasakan keberadaan manusia-manusia itu sebagai bemper yang sesungguhnya, karena bemper atau wama taufiki illa billah wa ilaihi unib adalah penegasan apa yang disampaikan Shu'aib kepada kaumnya. Dia hanya takut kepada Allah, yang akan kita kaji pada esok hari. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Semakin lama kita semakin terkesan dengan dialog yang terjadi antara Nabi Shu'aib dengan kaumnya yang berada di daerah Madian. Dalam ayat 91 ini digambarkan bagaimana respon, reaksi yang mereka tampilkan dengan mengatakan, "Manafqahu katsiran mimma taqulu, wahai Shu'aib, apa yang kau sampaikan itu tidak kami pahami." Ya, ini menarik kalau kita perhatikan secara lebih lanjut. Kenapa kaum Nabi Shu'aib tidak memahami tawaran-tawaran, ajaran atau masukan-masukan baik yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam? Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mereka paham, akan tetapi mereka pura-pura tidak paham. Itu yang pertama. Jadi faktor-faktor X yang membuat mereka harus tidak memahami ini atau pura-pura tidak memahami ini. Secara hati nurani, ketika ajaran kebaikan itu disampaikan, itu akan diterima oleh fitrah manusia. Tetapi karena kesombongan diri, karena jabatan, karena permasalahan eksternal lainnya, akhirnya ini tidak dapat diterima. Atau kemungkinan kedua adalah, kalau dalam ayat sebelumnya sudah digambarkan bagaimana kaumnya itu berada dalam keadaan emosi yang begitu besar, dendam yang begitu membara, sehingga akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk mencerna dengan baik, untuk memahami secara rasional ajaran-ajaran kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Inilah mereka akhirnya kenapa sampai mengeluarkan ucapan manafkahu kasiran mimma taqul. Jadi orang yang emosi, orang yang berada dalam keadaan jiwa yang tidak stabil, itu akan sangat sulit sekali untuk memahami hal yang terbaik di depannya. Ya, betapa banyak orang yang emosi tega untuk membakar anak-anaknya, ya, karena jiwa yang tidak stabil. Betapa banyak seorang ayah yang tega untuk memukuli anaknya yang sudah tidak manusiawi lagi, bahkan istrinya yang selama ini berada hidup bersama dirinya, memberikan masak makanan, mencuci pakaian, menggosok pakaian, mengurus dirinya, tapi karena emosi, jiwa yang tidak stabil, dia pukul istrinya, sehingga akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam keadaan jiwa yang tidak stabil, emosi yang begitu tidak terkendali, akhirnya otak kita, pikiran kita tidak lagi mampu mencerna hal yang terbaik di dalam kehidupan. Inilah makanya kenapa di dalam agama kita sangat dilarang untuk marah. La taghdab, kata Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya ketika ditanya, apa yang terbaik yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? La taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Jangan marah yang tidak ketentuan. Karena pada saat seseorang marah, dia tidak akan mampu untuk menangkap kebaikan-kebaikan yang ada di sekelilingnya. Iya. Nah, ini yang kita kaji saat ini memang masih berlanjutan dari firman Allah yang sebelumnya, juga menekankan di sini yaitu kepura-puraan orang ataupun kaum Nabi Syuaib alaihissalam dengan mengatakan seperti yang disampaikan tadi, yaitu manafkahu katsiran. Jadi memang orang-orang yang sudah betul-betul berkecimpung di dalam sebuah kejahatan atau kemaksiatan, apabila mereka dinasihati, seakan-akan mereka tidak paham. Padahal sebetulnya kalau kita melihat dari kajian ayat ini yang difirmankan Allah, mereka itu adalah orang yang paling sangat paham. Bagaimana kita dapat mengetahui kalau melihat dari realita? Apabila berurusan dengan warisan, apabila berurusan dengan kepentingan dan kemaslahatan, seakan-akan dia lebih pandai mengkajinya daripada orang-orang yang kita anggap dia, orang-orang yang mengetahui, dengan orang yang seperti itu lebih mengetahui, seakan-akan ini adalah merupakan kepentingannya. Maka diingatkan kita seperti ini oleh firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak merasakan kecewa para pendai tersebut, karena begitulah memang sifat mereka. Maka yang paling ditekankan lagi di sini juga adalah kata-kata mereka, seakan-akan mereka ini dari kaum Nabi Syuaib, seakan-akan mereka ini menjaga kaumnya, menjaga Nabi Syuaib. Padahal itu adalah disebabkan, dibahasakan sini, walau la rahtuka la rajamnaka. Ternyata keluarga Nabi Syuaib alaihissalam ini masih menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita tidak bisa menjamin di dalam kehidupan keluarga besar kecil kita, keluarga besar kita. Hanya yang dapat bisa menjaga apabila kita betul-betul beristighfar sebagaimana yang dikaji pada ayat 90 dari surah Hud itu, dengan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan itu akan mendapat menjaga kita, lebih membentengi kita dalam kehidupan kita. Tidak bisa dengan cukup dengan nasihat, tapi kita harus berbuatan dengan istighfar, dengan bertobat. Tentunya itu kita laksanakan setelah kita sembahyang, setelah kita berpuasa, waktunya berpuasa, setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dari dua narasumber ini dapat kita pahami bahwa apa yang dikatakan oleh kaum Syuaib kepada Syuaib itu merupakan pencelaan, penghinaan atas segala usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kemarin berkata, dan sekarang kita ulangi lagi, wahai kaumku, dengan bahasa kasih sayang ku sampaikan kepada kalian bahwa Allah, Tuhan yang aku ajak untuk kalian sembah, adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mohon ampunlah, kembalilah kepada Allah. Tetapi mereka berkata, enggak paham kami apa maksud mohon ampun kembali kepada Allah. Ini kan merupakan penghinaan yang begitu besar dari Nabi Shu'aib, dari kaum Shu'aib kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak paham? Yang pertama boleh jadi karena hati telah tertutup oleh hidayah. Sebagaimana dulu kita kaji, fa'allahamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia memiliki dua potensi ganda. Ada potensi positif, ada potensi negatif. Potensi positif ini ketika tidak ditumbuh kembangkan sehingga akan menjadi kerdil. Sementara potensi negatif yang ditumbuh kembangkan akan menjadi besar dan akhirnya potensi positif ini pun hilang. Itu disebutkan kalabal rona ala kulubihim. Ada bintik-bintik hitam di hati mereka yang tiap hari bintik itu terus saja menemui hati mereka sehingga hati itu pun menjadi hitam pekat. Sehingga tidak paham lagi dengan bahasa dakwah, tidak paham lagi dengan bahasa ketuhanan, tidak paham lagi dengan bahasa ampunan, yang taunya bahasa materi, taunya bahasa keuntungan dunia semata. Itulah disebutkan karena kami memang tak paham. Yang kedua, karena sudah tak paham, akhirnya tidak mau paham. Sudah tidak paham, tidak ada usaha untuk mau paham. Karena apa? Karena memang sudah lain komunitas. Ini golongan ustad-ustad, ini golongan preman bejat, misalnya gitu ya kan. Walaupun ada preman yang akhirnya menjadi ustad. Atau ada ustad yang menjadi preman. Yang paling payah ini, ustad yang menjadi preman dan preman menjadi ustad. Karena apa? Karena memang kondisinya tidak baik. Ketika kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ada preman yang menjadi ustadz, ketika terjadi apa-apa maka yang keluar adalah premannya. Kalau ustadz sudah menjadi preman, apa yang lagi diharapkan dari yang kepremanannya ini tadi? Jadi kedua-duanya tidak baik. Untuk itu disebutkan, kalau sudah lain komunitas, tidak mau memahami diri bagaimana kehendak kebaikan seseorang, maka disitulah disebut dengan Tomatul Kubro, bencana yang besar yang akan kita temukan pada beberapa ayat berikut nanti. Mungkin Ustaz Perdana yang ingin menambahkan? Iya, sedikit saja bahwa di dalam keterangan ayat ini nampak jelas bagaimana pandangan-pandangan sinis serta merendahkan dari kaumnya ketika mereka mengatakan innalanaraka fina da'ifa. Pandangan sinis itu tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Menganggap orang lain tidak lebih baik daripada kita itu adalah salah satu jalan membuat hidup kita menjadi tidak sukses. Karena di dalam pengajaran agama Islam, salah satu sikap yang harus dikembangkan adalah sikap tawadu, yaitu sikap tawadu seorang muslim, bagaimana kita menganggap saudara-saudara kita jauh lebih baik daripada diri kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, manusia menjadi musuh karena dia tidak paham. An-nasu a'da'u ma jahilu. Maka cobalah memahami Al-Quran, cobalah memahami agama yang kita anut ini, sehingga kita bukan sebagai manusia yang tidak paham, tapi pura-pura paham, dan lebih menyedihkan lagi, tidak mau paham dengan agama yang kita anut ini. Satu pendapat yang perlu kita cermati, bahwa Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan Allah. Bahwa hidup ini sementara, dan di setelah kehidupan ini ada kehidupan yang kekal dan abadi. Semua itu memerlukan bekal yang utama dan pertama, yaitu pemahaman yang benar dan lurus terhadap hakikat Islam yang kita anut dan kita yakini ini. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Perdana, kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.